ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، kita lanjutkan yang ke-16, masih pembahasan tentang Jama'at Tabligh. Kita sampai yang ke-6, ya. Yang kelima kemarin sudah bahwa Amir Jama'at Tabligh si Hadidiyah mengatakan bahwa bid'ah tapi menyatukan manusia itu lebih baik daripada sunnah tapi membuat manusia bercerai-berai. Ya. Kemudian mereka beranggapan bahwa dakwah sunnah membuat umat lari dari Islam ini. Begitu juga dakwah tauhid menurut mereka membuat umat lari dari Islam ini. Ya. Kemudian mereka banyak sekali melakukan mengamalkan hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis maudhu'. Yes. Kita lanjutkan yang ke-6. Wa yuknuna al-adawata li ahli sunnah. Mereka menampakkan sifat permusuhan kepada ahli sunnah. Tidak pernah mereka menampakkan rasa senang, rasa terhib, ya, mempersilahkan, tidak. Selalu permusuhan, ya. Dan mereka saling menyapa, mereka saling senyum, saling peluk, kemudian saling salam, itu sama mereka. Ya, begitu bertemu dengan yang di luar mereka, maka tidak seperti yang mereka lakukan kepada saudara-saudara mereka. Ya. Dan mungkin mereka menganggap semuanya seperti itu. Ya. Sampai ada saya lihat mereka kaget ketika saya berikan salam kepada mereka, ya, kaget gitu. Jawab juga akhirnya waalaikumsalam, kaget. Karena tidak menyangka kok dikasih salam, kan bukan sefirqah gitu. Kan bukan sesama mereka. Ya. Nah, itulah. Berkafirkah seperti itu. Adapun ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah beda dengan yang lain dalam hal salat. Dalam hal wudu, dalam hal tayammum, dalam hal manasik haji, berbeda dengan yang lain. Karena yang lain bid'ah, dia sunnah kan berbeda. Adapun bertemu, maka menganggap sesama muslim, memberikan salam, menjawab salam, dan seterusnya menolong, memberikan bantuan. Maka tidak tepat kalau ahlu sunnah ini disuruh mengelompok. Ya. Ayo beli rumah di situ, satu kompleks 100 rumah, semua ahli sunnah semua. Tidak seperti itu. Ya, biarkan saja. Ada yang di Ciputat, ada yang di Pamulang, ada yang di Bekasi. Memang begitu. Yang penting berkumpul dengan sesama muslim. Bahkan pilih-pilih masjid tidak boleh. Mana masjid terdekat dengan kita, kita sholat di situ. Mau kunut, mau usholi, mau zikir berjamaah, bukan urusan kita. Dan kita tidak mengikuti. Kita mengikuti salat subuhnya 2 rakaat, salat maghribnya 3 rakaat. Bid'ahnya urusan imam. Sallu alaihi bid'atuhu. Begitu kata Hasan Basri. Ya. Orang tadi yang diteri. Salatlah dan bid'ahnya yang menanggung adalah imam. Nah ini. Hari ini ada kelompok yang mengaku ahlus sunnah. Kelompok orang yang mengaku ahlu sunnah, ya, mantan laskar jihad yang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah tapi mengelompokkan diri, membuat satu perkampungan, ya, di Depok, ya, membuat sesuatu dan mentahzir ustaz-ustaz yang menyebarkan dakwah sunnah tetapi tidak masuk ke dalam firqah mereka, ya, ini pengakuan mereka. Pada hakikatnya mereka sudah seperti firqah, ya, bahkan tidak memberikan salam, bahkan sebagiannya diberi salam tidak menjawab, ya, dengan alasan hajar, padahal mereka tidak paham bagaimana itu hajar. Mereka tidak sadar bahwa Nabi menghajar Ka'ab bin Malik, ya, Nabi menghajar Murarah Hilal, tapi Nabi tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul jauh lebih berbahaya, lebih maksiat daripada Ka'ab bin Malik. Kenapa Ka'ab bin Malik dihajar oleh Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihajar? Nah, ini tidak dipahami oleh mereka. Ya, maka mereka serampangan menghajar siapa yang mau mereka hajar, siapa yang di luar mereka dihajar. Ya, bukan ditahdir lagi, dihajar. Ingat kemarin ya, hajar ada berapa? Nah, hanya ada dua, yang menghajar dan yang dihajar. Kalau tahdir ada berapa? Ada tiga, yang mentahdir dan yang ditahdir, dan tahdir itu untuk siapa, di hadapan siapa dia mentahdir. Ya. Maka tahzir dengan ucapan, hajar dengan perbuatan. Ya, bisa dengan ucapan, bisa hanya dengan perbuatan saja. Tahzir tidak bisa kecuali harus dengan ucapan. Tanpa ucapan bukan tahzir namanya. Ya, tahzir adalah isi ucapan. Hati-hati si fulan, hati-hati si uril, hati-hati si tokoh sesat ini. Nah, dengan ucapan. Adapun hajar tanpa ucapan bisa. Ya. Kita diemin, hajar, biar dia kapok, biar dia merasa, biar dia kembali kepada kebenaran. Gitu ya. Inilah mereka. Mereka menampakkan permusuhan terhadap ahlus sunnah. Ya. Bisa disimpulkan seperti itu bagaimana Syekh Rabi atau sahabat atau murid dari Syekh Rabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Ya. Karena dengan apa yang sudah diterangkan sebelumnya, mereka mengatakan bahwa lebih baik bid'ah menyatukan umat daripada sunnah membuat umat cerai-berai. Ya. Mereka tidak sadar bahwa Nabi, dengan dakwahnya Nabi, maka Abu Bakar bermusuhan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar waktu itu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bermusuhan dengan ibunya. Gitu ya. Dengan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Anak bermusuhan dengan orang tua, adik bermusuhan dengan kakak gara-gara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dakwah adalah memisahkan mana yang hak, mana yang batil, bukan menyatukan umat. Enggak peduli dalam kebatilan atau dalam al-haq. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah memisahkan mana yang hak, mana yang batil, dipisahkan, dijelaskan. Itulah dakwah. Siapa yang mau kepada kebenaran, silakan. Yang tidak mau, silakan. Ya, itulah dakwah. Selanjutnya yang ketujuh, yuzahidun an-nasa 'anil 'ilmin nafi' talmihan wa tasrihan. Mereka membuat manusia zuhud terhadap ilmu. Ya, zuhud terhadap harta, zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap pangkat jabatan. Ini mulia, ini terpuji. Ini zuhud kepada ilmu, zuhud terhadap ilmu. Padahal Imam Bukhari menulis bab khusus al-hirsu ala al-ilm, sifat tamak rakus terhadap ilmu. Sifat mulia, rakus ilmu, tamak ilmu, semangat mencari ilmu. Mereka membuat kaum muslimin zuhud terhadap ilmu. Ya, enggak usah lah, enggak usah belajar lah, segini cukup. Kan yang ini juga belum diamalkan. Ya, kebanyakan ilmu enggak bisa mengamalkan. Ya, kebanyakan ilmu pusing. Kebanyakan ilmu jadi gila. Itu bukan ilmu, ngelmu itu. Nah, kalau ngelmu iya. Ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu segala macam. Bisa gila, bisa pusing. Nah, ilmu enggak ada. Lihat ulama, gila enggak ada. Ya, ulama sehat pikirannya, badannya. Ya. Nah, mereka membuat manusia zuhud terhadap ilmu, tidak semangat terhadap ilmu. Maka dalam beberapa ucapan mereka, ayat-ayat hadis-hadis mereka pelintirkan ke situ. Yang penting amal, amal, amal. Enggak ada ilmu nanti mengikuti sendiri. Ya, nah, mereka bawa beberapa kan, mereka bawakan beberapa hadis dhaif atau hadis yang masih diperselisihkan atau hadis sahih yang mereka takwilkan semau mereka. Ya, man 'amila bima 'alima. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, warathahumul ilma ma lam ya'lam, maka pasti Allah akan berikan ilmu kepada dia apa yang belum dia ketahui. Nah, lihat, berarti yang penting amal. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka dia pasti akan ditambah ilmunya oleh Allah apa yang dia tidak ketahui. Ada dua bantahan. Yang pertama, hadis ini masih diperselisihkan. Ya. Seandainya hadis ini sahih, maka takwilannya bukan seperti itu, tafsirannya seperti itu. Mereka lupa dengan lafaz man 'alima man 'amila bima 'alima. Bima 'alima mereka lupa itu. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ah, itu mereka tinggalkan. Mereka terjemahkan barang siapa yang beramal. Barang siapa yang beramal, maka pasti dia akan diberi oleh Allah ilmu yang dia tidak ketahui. Ini pun dipakai oleh sebagian orang-orang nahdiyyin, adanya ilmu laduni. Bahwa ketika kita beramal, maka Allah akan berikan ilmu yang dia tidak belajar. Ya, mereka lupa bahwa Nabi mengatakan man 'amila bima 'alima. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ya. Ada kata-kata ilmu yang sudah dia ketahui. Berarti dia apa dulu? Beramal dulu apa belajar dulu? Tentu belajar dulu. Ilmu yang sudah dia ketahui, dia amalkan. Ah, maka setelah itu baru Allah kasih jalan kepada dia untuk menambah ilmunya. Jalan ilmu, sabda Nabi, innamal ilmu bi ta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Tanpa belajar mustahil orang dapat ilmu. Tidak ada ilmu laduni. Lihat para tabi'in belajar kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada sahabat, sahabat belajar kepada Nabi, Nabi belajar kepada Jibril, Jibril langsung dikasih tahu oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, inilah sanad. Inilah sanad. Adapun mereka, tarekat-tarekat sufia yang banyak sekali masuk ke dalam kelompok ini, jamaah tabligh, mereka banyak mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Aku tahu ini semua dari hatiku. Hatiku langsung dari Allah, dari Rabbku. Ya. Nabi Muhammad saja tidak seperti itu. Nabi Muhammad lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Ain. Mereka tidak paham dengan kaidah takwil, kaidah tafsir. Maka mereka dengan gegabah menyimpulkan barang siapa yang beramal pasti akan ditambah ilmu. Keliru. Keliru. Dan banyak sekali di antara mereka yang beramal tanpa ilmu. Maka mereka berbuat kesalahan besar dengan mengatakan makan sesuai sunnah Nabi, minum sesuai sunnah Nabi, duduk sesuai sunnah Nabi, kencing sesuai sunnah Nabi, sholat, nah, mestinya sholat kan lebih diteriakkan lagi, ya, mereka nggak bahas ini. Jadi sunnah Nabi itu dalam apa? Makan, minum, ya, kencing, jongkok, duduk, jangan menghadapkan kaki ke kiblat dan seterusnya tidak beradab berdasarkan hadis sahih. Ya, mestinya mereka teriak lebih lantang lagi apa? Salat mengikuti sunnah Nabi. Nah, orang duduk saja mengikuti sunnah Nabi. Ya, orang makan, minum mengikuti sunnah, apalagi salat kan mestinya begitu. Tapi mereka enggak teriakkan. Ya, mereka hanya mengatakan sunnah Nabi ini makan begini, sunnah Nabi minum begini dan seterusnya. Begitu salat enggak dibahas. Ya, ini kesalahan yang sangat fatal. Ya, mestinya sholat yang pertama kali. Karena makan enggak mengikuti sunnah Nabi, tertolak apa tidak? Ya tetap aja makan kenyang kan. Minum, karena memang bukan ibadah. Ya, tapi kalau sholat, wudu, tayamu, manasik haji, tidak mengikuti sunnah Nabi, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Ya, barang istri. Alihat. Ini kesalahan besar mereka. Kesalahan besar mereka, ya. ketika mereka mendakwahkan ini sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, begitu salat tidak, maka mereka tidak bahas menurut sunnah Nabi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi dalam salat apa, takbir apa, usolli, enggak dibahas. Menurut sunnah Nabi kalau salat subuh di iktidal terakhir itu ada kunutnya atau tidak, tidak dibahas. Menurut sunnah Nabi turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, tidak dibahas. Ya, menunjuk jari digerakkan apa tidak, tidak dibahas. Dari asyhadu alla ilaha illallah apa dari awal, tidak dibahas. Padahal mereka teriak sunnah Nabi, sunnah Rasul. Ya, padahal yang paling besar tentu salat. Ayolah mereka. Ya, karena memang tidak tertarik dengan ilmu. Talmihan wa tasrihan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan seperti itu. Terang-terangan ada yang sembunyi-sembunyi. Artinya mereka tetap mengatakan penting ilmu, tapi kenyataan seperti itu. Kenyataan tidak mau membahas usuli itu sunnah apa bid'ah, padahal apa ini bukan ilmu? Apa ini bukan ilmu? Mereka diam. Mereka tidak mau bahas, berarti mereka tidak tertarik dengan ilmu. Ya, karena kebenaran satu. Tidak mungkin pakai usuli benar, enggak pakai usuli benar, tidak mungkin. Kunut subuh benar, enggak kunut subuh benar, tidak mungkin. Kebenaran adalah satu. Ya. Maka walaupun masalah sepele, masalah kecil, maka para ulama tetap tegas. Ulama tetap tegas. Yang mengatakan, ya walaupun khilaf ada, yang mengatakan turun sujud tangan dulu, bukan dengkul dulu, maka menurut mereka ya dengkul dulu salah. Ya, yang dengkul dulu itu benar, maka mengatakan yang tangan dulu salah. Salah, katakan salah. Ya, walaupun sahabat, walaupun guru dan murid dan terus. Ya, membahas kesalahan kan bukan berarti mencaci maki orangnya, menjelek-jelekkan orangnya. Lihat bagaimana kritikan Syahbani terhadap Ibn Baz, ya, sampai mengatakan bid'ah. Tetapi ketika mendengar bahwa Syekh bin Baz meninggal, beliau menangis dan mengatakan ulama terbaik nomor satu dunia hari ini telah wafat. Sebaik-baik ulama. Berarti menurut beliau Syekh bin Baz lebih baik, lebih berilmu, lebih alim daripada beliau sendiri. Ya, ulama terbaik kata beliau. Gitu ya. Bahkan Syahbani ketika ditanya tidak menyatakan dirinya ulama, tapi sudah. Ya, kalau itu. Ya ini. Ya. Selanjutnya yang ke-8, ya, atau hak di sini. Ya rauna annahu la najata lin-nasi illa an tariqihim. Mereka beranggapan bahwa tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali mengikuti mereka. Dan umumnya firqah seperti itu. Ya. Dan kalau bukan begitu bukan firqah. Karena Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap firqah bangga dengan dirinya. Maka ikhwanul muslimin mengatakan dirinya paling baik. Hizbut Tahrir mengatakan dirinya paling baik. Jamaatul Muslimin mengatakan Jamus dirinya paling baik. Ya. Nah, bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Bukan firqah. Karena Ahlus Sunnah itu selalu ada dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Karena yang dimaksud dengan firqah adalah satu kelompok, ya, yang punya ketua, ada pendirinya, ya, punya ADART. Adapun Ahlus Sunnah as-Salaf tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak punya ADART kecuali Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi sahabat. Ya, tidak ada yang mendirikan kecuali Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Islam itu sendiri. Ya. Bandingkan dengan Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, Hizbut Tahrir, Jamaatul Muslimin, Al-Hi'i, Ani, semua ada yang mendirikan. Ada orang pertamanya. Adapun as-salaf tidak ada orang pertamanya kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Wa yadribuna ala dzalika matalan bi safinati Nuh. Dan mereka membuat perumpamaan bahwa mereka adalah kapalnya, perahunya Nabi Nuh. Ya. Man ratiba fiha naja. Ini memang ada hadisnya. Ya. Ini memang ada hadisnya. Tetapi kan yang dimaksud itu jamaah tabligh, enggak ada hadisnya. Ya. Man ratiba fiha naja. Barang siapa yang naik ke perahu itu selamat. Selamat. Wa man lam yarkab halak. Barang siapa yang tidak naik perahu itu pasti binasa, mati dan terbukti. Walaupun anak sendiri, Kanaan, tapi tidak mau masuk ke kapalnya Nabi Nuh, mati binasa. Ya, karena seluruh permukaan bumi, ya, yang dihuni oleh manusia terendam oleh air. Ya, ini ada, tapi ini adalah jamaah tabligh. Ini adalah ikhwanul muslimin, ini adalah Hizbut Tahrir dan sebagainya. Tentu tidak ada dalil. Mereka mengaku saja. Mereka mengklaim dirinya begitu saja. Ya, dakwah mereka seperti ini. Ya. Bagaimana ada seorang tokoh ikhwanul muslimin, Said Hawa, mengatakan ketika menafsirkan talazzamu jama'atul muslimin wa imamahu, nasihat Nabi kepada Hudzaifah. Ketika Hudzaifah bertanya, bagaimana ketika aku hidup di zaman seperti itu, apa yang harus aku perbuat ya Nabi? Nabi menjawab, lazimkanlah, tetapkanlah dirimu ke dalam jamaahnya kaum muslimin dan imamnya. Kan begitu sabda Nabi. Maruf. Artinya jangan keluar dari jamaah kaum muslimin dan taat kepada imamnya. Apa tafsiran Said Hawa? Alhamdulillah jamaah telah terbentuk, yaitu jamaah ikhwanul muslimin. Siapa imamnya? Hasan Al-Banna. Maka mengikutilah ikhwanul muslimin dan berbaiatlah kepada Hasan Al-Banna. Ya, ini tafsiran Said Hawa, tafsiran batil terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan pembahasan ikhwanul muslimin sudah selesai. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, inna da'watana kasafinatin Nuh. Kata mereka, jamaah tabligh, bahwa dakwah kami adalah seperti kapalnya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk ke dalam kelompok kami, ia berarti selamat. Siapa yang tidak, dia akan binasa. Wa qad sami'tu hadzal matal minhum bil Urdun wal Yaman. Aku mendengar ucapan-ucapan seperti ini di Yordan dan di Yaman. Ya, ini ucapan dari Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, ya, murid dari Syekh Ufil Rahimahullah. Ya, ini dakwah mereka seperti ini. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, di Yordan, di Yaman, ya, sedikit di Saudi. Ya, banyak di Mesir, di India, Pakistan, Bangladesh pusatnya, Amerika seperti ini. Ya. Yang ke-9. La yahsamuna bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Mereka tidak ada perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Mereka tidak ada perhatian terhadap tauhid uluhiyah dan juga tidak ada perhatian terhadap tauhid asma wa sifat. Apa perhatian mereka? Tauhid rububiyah saja. Padahal Abu Jahal Abu Lahab juga bertauhid rububiyah. Pencipta adalah Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang merusak jagat raya, Allah satu-satunya. Maka keyakinan seperti ini sama dengan keyakinan Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Apa keyakinan Abu Jahal Abu Lahab yang salah? Bahwa menyembah harus kepada Allah saja. Tidak perlu perantara. Tidak perlu mendekatkan diri kepada Allah di tempat-tempat tertentu. Ah, ini tidak dibahas. Ya. Ah, ini tauhid uluhiyah. Yang penting dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, uluhiyah hampir semua firqah sama. Enggak usah firqah. Yahudi dan Nasrani sama. Tanyakan kepada orang Yahudi, Nasrani, siapa pencipta Allah? Allah. Ya. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Ya, umumnya seperti itu. orang-orang kafir, non-muslim, ya, banyak yang mengatakan yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Itu ya. Nah, apa yang mereka tidak lulus? Uluhiyahnya dari bawah ke atas. Apa dari bawah ke atas itu? Menyembah, berdoa, memohon, taat, cinta, berharap. Nah, ini yang mereka tidak lulus. Maka di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Ada di antara mereka yang memberikan persembahan kepada Allah, juga memberikan persembahan kepada pantai selatan misalnya, pohon besar misalnya. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Menyembah. Tapi bersamaan dengan itu atau di lain hari dia menyembah selain Allah. Dia keramatkan pohon besar, batu besar. Dia yakini jimatnya, kerisnya bisa mendatangkan rezeki. Tapi semuanya Allah yang mengatur. Tetapi ada perantara, yaitu keris saya, jimat saya. Ini udah dia. Ya, Amerika tidak ada perhatian. Antum yang pengalaman pernah di kelompok ini, tentu antum tahu betapa tidak ada pembahasan sedikit pun tentang tauhid uluhiyah yang dibesarkan oleh mereka sebagaimana kelompok-kelompok sufi yang kita dengar. Ya, bukankah Allah memberikan kita kehidupan? Bukankah Allah menurunkan hujan? Bukankah orang tahu semua. Dan sekali lagi Abu Jahal Abu Lahab. Lebih jauh lagi apa? Tauhid asma wa sifat, jauh lagi. Tidak ada pembahasan pada kelompok satu ini tentang wajah Allah. Allah bersemayam di ars, tangan Allah, telapak kaki Allah, tidak dibahas. Ya, asma wa sifat, sifat-sifat Allah, Allah cemburu, Allah tertawa, tidak dibahas. Sifat-sifat Allah, ya, tidak ada pembahasan. Bahkan mereka, di antara mereka atau sebagian besar mereka terkait saja. Ketika dikatakan Allah punya tangan, punya wajah, Allah cemburu, Allah tertawa, ya, mereka kaget. Karena mereka tidak mempelajari, ya. Dan memang tentang tauhid asma wa sifat, jangankan dari kalangan awam, dari kalangan ulama pun ada yang tergelincir, ya. Di antaranya imam besar, ulama besar, ahli hadis besar, ya, Pensyarah Sahih Bukhari, yaitu Ibnu Hajar, ya, dan Pensyarah Sahih Muslim, yaitu Imam An-Nawawi. Dua imam besar ini, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Tapi sifatnya tergelincir sedikit, kecil, ya. Maka tidak bisa ketergelinciran beliau ini menyebabkan kita haramkan diri kita membaca Pensyarah Sahih Muslim, Fathul Bari, ya. Kata Syekh bin Baz, tentu ada banyak manfaat yang hilang dari kita kalau kita tidak membaca Pensyarah Sahih Muslim Imam Nawawi dan Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar, karena di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak sekali, ya. Bahkan Syekh Masyhur Hasan Saman menulis, menghitung ada 1000 kitab lebih yang dijadikan maraji oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Bayangkan, 1000 kitab lebih, ya, nama-nama kitab itu ada di Fathul Bari, disebut satu persatu. Berarti ini buku yang sangat ilmiah, ya. Tapi beliau mengatakan sedikit tentang Allah tertawa ketika beliau mensyarahkan hadis Bukhari di mana Nabi berkata kepada Thabit bin Qais bin Sammat, ketika Thabit bin Qais lapar malam itu, lalu makanannya disuguhkan kepada si tamu, lalu lampunya digelapkan, lalu dia pura-pura seolah sedang makan, padahal yang makan tamunya doang. Dia dengan istrinya lapar malam itu. Pagi hari ketemu dengan Nabi, Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan dohikallahu an laylatikuma, Allah tertawa, Allah tertawa tadi malam melihat tingkah kalian berdua pura-pura makan demi tamu. Nah, apa kata Ibnu Hajar tentang kalimat ini? Yang dimaksud Allah ridho, yang dimaksud Allah senang. Tentu ini keliru, tentu ini keliru. Tahu dari mana bahwa Allah tertawa itu Allah ridho? Karena tentang Allah ridho lafadznya radhiyallahu Allahu yarda dengan fi'il madhi atau mudhari. Ya. Nah, tertawa maka harus kita ucapkan tertawa. Maka wajib bagi kita mengatakan Allah tertawa. Hanya tertawanya seperti apa tidak boleh kita tanyakan. Dan kita harus yakin tidak sama dengan tertawanya siapapun. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini maka Syaikh bin Baz mengatakan alangkah baiknya seandainya kitab ini bersih dari apa yang ditulis oleh beliau di atas itu. Ya. Aidz. Maka apalagi yang awamnya, apalagi yang sudah ilmu. Nah, sedikit di antara mereka yang faham tauhid asma wa sifat kecuali yang dikehendaki Allah. Ya, satu lagi nanti kita teruskan. Salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.